Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas seputar syurut tahqiqi an-nasr, syarat-syarat terwujudnya atau tercapainya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya orang yang membaca perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta jihad beliau, niscaya dia akan melihat al-marahil, tingkatan-tingkatan atau tahapan-tahapan yang ada sebagai berikut. Yang pertama adalah marhalatu at-tauhid, tahapan at-tauhid, tahapan penyebaran dakwah tauhid, tahapan pengukuhan tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah sejak diangkat menjadi nabi dan rasul selama kurang lebih 13 tahun lamanya. Beliau mengajak berdakwah kepada kaumnya untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk ibadah serta memerangi kesyirikan. Ini tugas utama dan misi dakwah yang terpenting yang diamban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama fase Makkah. Terus yang demikian ini ditanamkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam hingga akidah tersebut tertanam dalam jiwa-jiwa para sahabatnya, sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang pemberani yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Karena memang di antara asar pengaruh dan buah dari tauhid itu, Anda akan menanamkan jiwa keberanian dalam hati-hati muwahhidin. Mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang meyakini bahwa apa yang akan menimpa mereka tidak akan mungkin luput dari mereka, sebagaimana sesuatu yang Allah takdirkan untuk tidak menimpa mereka pasti akan luput darinya, tidak akan mungkin menimpanya. Yakin dengan sebenar-benar keyakinan bahwa segala sesuatu telah tertulis dalam Al-Lauhul Mahfuz, Segala sesuatu berjalan dalam takdir Allah Tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, kata Syekh menyebutkan, fayajibu ala du'at ayyabda'u bittauhid. Wajib bagi setiap da'i untuk memulai dakwahnya dengan dakwatu at-tauhid. Dan memperingatkan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang meneladani, meniru dan mencontoh Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barakallahu fikum, tauhid ini pondasi, dasar dari semua amalan yang ada. Maka tauhid itulah sebagai pondasinya, yang amalan-amalan yang lain ibaratkan bangunan yang dibangun di atasnya. Semakin pondasinya kuat, semakin pondasinya kokoh, maka bangunan itu pun akan semakin kuat dan kokoh pula. Tetapi jika tauhidnya yang merupakan pondasi tidak kuat, rapuh, maka bangunan itu pun akan cepat hancur dan roboh. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka demikianlah Allahu jalla fi'ulah mensyariatkan kepada nabinya alaihi salat wassalam dalam kurun waktu 10 tahun lamanya tidak ada apapun syariat yang diemban dibawa oleh Rasul selain daripada sekedar dakwah tauhid, memperingatkan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah. Barulah salat diwajibkan 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, sebagaimana sejarah yang antum ketahui. Ini fase pertama yang menjadikan jiwa mereka benar-benar kokoh, hati-hati mereka benar-benar kuat. Dengan pengukuhan tauhid yang dipancangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, benar-benar mereka tidak goyah dari imannya, dari keislamannya, seberapapun besar ujian yang menimpa mereka. Tidak kecil dan tidak ringan ujian-ujian, permusuhan-permusuhan yang dilancarkan kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Kemudian yang kedua, marhalatul ukhuwah. Marhalatul ukhuwah, tahapan mempersaudarakan. Tahapan persaudaraan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, laqad hajara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah. Rasulullah telah berhijrah dari Makkah ke Madinah untuk mengatur masyarakat muslim yang dibangun dan tegak di atas persaudaraan dan saling mencintai. Maka yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah bina'u masjid, membangun masjid. Yajtami'u fihi al-muslimuna li'ibadati rabbihim, di mana kaum muslimin berkumpul di dalamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berkesempatan untuk berkumpul, istima' kulla yaumin khams marrat, setiap hari sebanyak 5 kali. Di masjid Allah yang dibangun di atas takwa, mereka berkumpul di dalamnya liyunazzimu hayatahum, untuk mengatur kehidupan mereka, mengatur strategi mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera mempersaudarakan bainal ansar sukanul Madinah, antara kaum ansar sebagai penduduk dan penghuni kota Madinah, wa bainal muhajirin min Makkah alladzina taraku amwalahum, dengan kaum muhajirin yang mereka berhijrah dari Makkah meninggalkan harta benda mereka, rumah tempat tinggal mereka, saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka ditinggal seluruhnya. Dalam kondisi barakallahu fikum, mereka adalah fuqara lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka diusir dari kampung halaman mereka. Mereka miskin, tidak memiliki apa-apa karena mereka meninggalkan semua yang mereka miliki dalam rangka hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Dipersaudarakan dengan kaum Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepada mereka dari kalangan muhajirin. Dan mereka orang-orang yang benar-benar sifat yang telah Allah puji dengannya kaum Ansar, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ithar, lebih mengutamakan saudaranya padahal mereka sendiri butuh. Sampai-sampai kata Syekh, fa'aradal ansaru amwalahum lil muhajirin. Kaum ansar menawarkan harta-harta mereka kepada kaum muhajirin. Si fulan dari kalangan ansar ketika dipersaudarakan dengan si Allan, dia menyatakan, aku punya harta sekian, kita bagi dua. Saya punya istri 2, engkau ambil 1, pilih yang mana kamu suka. Subhanallah. Ada kira-kira di antara kita yang sampai seperti itu kepada saudaranya? Hartanya yang banyak dibagi 2. Istrinya 2 suruh milih. Naam. Gimana kalau dia pilih yang tanda kutip, tidakkah mungkin dia akan kecewa, dongkol, marah? Tidak. Itulah yang terjadi barakallahu fikum kepada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an. Suruh mengambil bagian separuh dari harta saudaranya. Suruh milih yang paling dia suka dari istri saudaranya. Tapi namanya sahabat muhajirin, bukan kemudian pakai jurus mumpung. Mumpung ditawari, ambil aja. Mumpung ada kesempatan, jangan ditolak. Tidak. Tahan hartamu, ambil istrimu. Tapi tunjukkan aku di mana pasar. Sahabat Abdurrahman bin Auf yang memang barakallahu fikum seorang yang luar biasa dalam perdagangan, tidak bertahan lama atau tidak memakan waktu yang lama setelah ditunjukkan pasar, jual beli berhasil, tidak lama menikah. Sehingga kemudian nampak pada baju beliau itu bekas yang menunjukkan orang itu telah menikah. Kalau di zaman kita mungkin, kok ada bekas lipstik? Nah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, "Aulim walau bisyatin walimahlah kamu meskipun dengan satu ekor kambing, sembelih kambing." Nah. Ikhwan fi din, rahimani wa rahimakumullah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati para penduduk Madinah yang mereka ini dari kaum Aus dan Khazraj, yang pada dasarnya dua kabilah ini adalah bersaudara dari satu ayah. Tapi kedua suku besar ini bainahum adawatun qadimah, punya permusuhan sejak dahulu kala, ratusan tahun lamanya perang tidak pernah berhenti. Dalam kalkulasi manusia tidak mungkin terjadi perdamaian di antara mereka, karena antara satu generasi kepada generasi berikutnya ini mereka saling berwasiat, darah harus dibayar dengan darah. Sehingga dalam kalkulasi manusia tidak bakal mungkin terjadi islah, perdamaian, tidak mungkin. Tetapi subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslaha bainahum, Nabi mengislah, mempersaudarakan, mendamaikan mereka, wa azalal hiqat wal adawa fi sudurihim, dan menghilangkan dengki dan permusuhan dari hati-hati mereka, yang tentunya Allah Maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala hilangkan kebencian, dengki, permusuhan dalam hati-hati mereka, yang kemudian mereka menjadi bersaudara. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa taala ingatkan dalam ayatnya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Ingatlah kata Allah. "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum," ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. "Idz kuntum a'da'an," ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Ingat. "Fa'allafa baina qulubikum," maka Allah ta'lif, Allah lunakkan di antara hati-hati kalian. Maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara. "Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar," padahal dulunya, tadinya kalian telah berada di tepi jurang neraka. "Fa anqadhakum minha," Allah selamatkan kalian darinya. "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun," demikianlah Allah jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan hidayah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ni'matul ukhuwah itu ni'matun azimah, ni'mat yang sangat-sangat besar, ni'mat yang mahal harganya. Di saat ketika Allah Subhanahu wa taala telah persaudarakan kita, diingat kembali, di muhasabah yang dulunya terjadi permusuhan di antara kita, bainana wa bainal akhirin min ikhwanina, antara satu dengan yang lain, dengan saudara-saudara kita, dimuhasabah kembali. Apa perkara-perkara dan penyebab-penyebab yang menjadikan persaudaraan itu renggang, ukhuwah itu menjadi tercabik-cabik? Dibaca kembali, dimuhasabah kembali. Diingat kembali, jangan sampai kita terjatuh dalam lubang yang sama sebanyak dua kali. Karena ni'matul ukhuwah ni'matun azimah, ni'mat yang sangat besar. intabihu. Fabarakallahu fikum. Ketika muncul sebuah fitnah yang menjadikan ukhuwah itu tercabik-cabik, coba kita lihat, pelajari, baca. Bisa jadi sebenarnya sebuah permasalahan itu mudah untuk ditangani. Gampang dan cepat untuk diselesaikan. Tapi ternyata bisa jadi kita-kita inilah yang berada di bawah justru menjadikan fitnah itu semakin besar dan berkobar. Semakin sulit penyelesaiannya karena masing-masing orang ikut andil. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh menyatakan, wa ja'alahum ikhwatan mutahabbina fil imani wat tauhid. Dan menjadikan mereka bersaudara saling mencintai dalam iman dan tauhid. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang di dalam hadis, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah, hanya saja kaum mukminin satu dengan yang lainnya saling bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya, mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Intabihu barakallahu fikum. Perhatikan, camkan baik-baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, al-isti'dad. Tahapan dan fase persiapan, mempersiapkan kekuatan. Naam. Dan subhanallah, yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dulu adalah tahapan tauhid. Dengan semakin mengakar dan tertanam menghunjam dengan begitu kuat tauhid dalam dada, untuk dipersaudarakan tidak sulit. Masing-masing pasrah tunduk. Tahapan yang kedua adalah marhalatul ukhuwah. Tahapan persaudaraan, dipersatukan, dipersaudarakan sebelum tahapan menyusun kekuatan. Bagaimana mungkin mereka akan mengatur kekuatan, menghimpun kekuatan sementara mereka saling bercerai-berai, berpecah belah satu dengan yang lainnya? Tidak akan memiliki kekuatan. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Jangan kalian saling berbantah-bantahan. Jangan saling bertikai satu dengan yang lainnya. Yang dengan itu, تَذْهَبَ رِيحُكُمْ, akan hilang kekuatan kalian. Mau dipersiapkan bagaimanapun kekuatan itu, persenjataan secanggih dan sebanyak apapun yang disiapkan, kalau hatinya bercerai-berai, wajahnya pun akan saling bertolak belakang. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, al-arwah junudun mujannadah. Jiwa-jiwa itu bagaikan tentara yang dikomando. Ma ta'arafa minha talaf, kalau dia saling mengenal, dia akan bersatu berkumpul. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, kalau dia saling mengingkari, dia akan berpisah. Karena barakallahu fikum, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung itu akan hinggap bersama burung yang sejenis. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah rahasia yang sangat besar di balik tahapan-tahapan dan fase demi fase yang ditempuh dan dijalani oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam sebelum marhalatul isti'dad, sebelum fase menyusun dan menyiapkan kekuatan. Allahu azza wa jalla di dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk menyiapkan kekuatan dalam rangka menghadapi musuh. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah semampu kalian, semaksimal yang kalian mampu dari kekuatan. Siapkan. Jangan lengah. Jangan bersantai-santai. Karena musuh pun tidak pernah berhenti membidik kita, mengintai kita. Mereka akan menyempatkan atau menggunakan kesempatan dan peluang setiap yang mereka bisa untuk menyerang kita. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wafassaraha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menafsirkannya biqaulihi ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, kekuatan itu adalah melempar. Melempar tombak, membidikkan anak panah, itu namanya kekuatan. Rawahu Muslim, diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullah. Kata Syekh menyatakan warramyu wa ta'limuhu wajibun ala kulli muslimin hasba istita'atihim. Melempar dan mempelajarinya wajib atas setiap muslim sebatas yang mereka sanggup. Sebatas yang mereka sanggup, maka diupayakan untuk mempelajarinya. Pelontar roket, demikian pula ad-dabbabah, tank wa ta'irah, dan pesawat tempur, wa ghairi hadan yang lainnya minal asliha, dari berbagai macam senjata, tahtaju ila ta'limir rami inda isti'maliha. Butuh kepada pelajaran melempar ketika menggunakannya. Nah, jika dilarikan kepada senjata canggih di masa ini, fabarakallahu fikum, maka senjata-senjata itu atau kekuatan dasar yang telah disebutkan Nabi, annal quwwata ar-ramyu, bahwa kekuatan itu adalah melempar, itu bisa diterapkan dalam senjata yang canggih. Orang kalau pegang senjata, naam, panah misalnya, panah itu butuh kekuatan, kekuatan tangan, kekuatan otot. Kalau tarikan yang cukup lumayan, tangan ini bisa gemetar kalau memang tidak terbiasa dengan ar-ramyu. Nah, demikian pula barakallahu fikum, kalau diterapkan pada senjata, butuh kepada kekuatan. Nah, ketika membidik, kalau sudah gini meleset nanti. Tapi kalau sudah terbiasa dengan tarikan, masya Allah, benar-benar sasarannya titis mengenai sasaran. Nah, dari sisi kekuatan megangnya, dari sisi untuk menepatkan arahnya, itu ada pada ar-ramyu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala innal quwwata ar-ramyu. Walaita tullabul madaris ta'allamu ar-ramayah, seandainya duhai tullabul madaris, para santri-santri madrasah, mereka belajar teknik melempar. Bahkan mereka mengadakan perlombaan untuk hal itu, lastafadu fid difa'an dinihim wa muqaddasatihim, niscaya mereka mendapatkan faedah untuk bisa na'am membela agama mereka dan apa-apa yang mereka sucikan mereka bela dengan kekuatan yang sudah mereka himpun. Walakinnal aulad, tetapi anak-anak, yudayyi'una awqatahum fi la'bil kurrah, mereka menyanyiakan waktu-waktu mereka untuk main bola, wa ijra'il mubarriyat, dan mengadakan berbagai turnamen-turnamen, fayakshifunal afkhat, mereka menyingkap paha-paha mereka, allati amaranal islamu bisatriha, yang Islam memerintahkan kita untuk menutupnya dari aurat tersebut. Wa yudayyi'una salawat, bahkan mereka menyia-nyiakan salat. Banyak terjadi turnamen pertandingan bola dilaksanakan misalnya jam 4, itu jam 3 sudah datang enggak salat sudah. Belum lagi nanti sampai ke pentok maghrib, tinggal capeknya, tinggal masih kotornya, enggak salat, dan banyak buktinya. Banyak buktinya. Allati amaranallahu bil muhafazati alaiha, yang Allah perintahkan untuk benar-benar menjaga salat. Hafizu ala salawati wassalati alwusta, jaga salat-salat kalian dan salat alwusta, yaitu salat asar. Asar lagi. Ya, yang disebutkan dalam ayat ini setelah menyebutkan as-salawat yang tercakup di dalamnya salat lima waktu, yang kemudian dikhususkan penyebutan as-salatul wusta, yaitu salat asar, karena keagungan dari salat asar tersebut. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan, wa indama na'udu ila aqidati tauhid wa nakunu ikhwanan mutahabin wa nasta'iddu lil a'da'i bis silah. Ketika kita kembali kepada aqidah tauhid dan kita menjadi bersaudara saling mencintai dan mempersiapkan berbagai macam kekuatan senjata dalam rangka menghadapi musuh, maka yastahiqqu insyaallah an-nasr lil muslimin, akan terwujud insyaallah pertolongan bagi kaum muslimin. Makanya judul babnya adalah syurut tahqiqin nasr, syarat na'am tercapainya pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini marhalah-marhalah ini harus terwujud. Tauhid tertanam dalam jiwa. Kita saling bersaudara, tidak berpecah belah, tidak bertikai, tidak bermusuhan. Kekuatan itu kokoh. Dan al-isti'dad, punya persiapan-persiapan senjata dan perangkat-perangkatnya. Maka yastahiqqu insya'Allah an-nasr lil muslimin, akan terwujud pertolongan bagi muslimin. Kama tahaqqaqan nasru lil rasul wa sahabatihi min ba'dih, sebagaimana telah terwujud pertolongan itu bagi Rasulullah dan para sahabat beliau setelahnya, berbagai macam futuhat al-islamiyah. Kemenangan demi kemenangan mereka capai. Mereka menjadi umat yang jaya. Mereka menjadi umat yang disegani dan ditakuti. Oleh karena itu, Al-Imamu Malik Ibnu Anas rahimahullahu ta'ala menyatakan, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik kondisi akhir dari umat ini kecuali mereka menjalani, menempuh cara yang telah menjadikan awal dari umat ini menjadi jaya. Jika ingin terwujud kejayaan sebagaimana yang telah membuat mereka jaya, maka jalani, tempuh cara-cara dan metode-metode yang sudah mereka jalani. At-tamassuk bil kitab was sunnah. Hadza muhim. Bertamassuk dengan Alkitab was sunnah. Berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah. Contoh nyata dan bukti betapa pentingnya tauhid dalam hati setiap pejuang muslim. Antum ingat, barakallahu fikum, dalam perang Hunain, di mana pada waktu itu kekuatan muslimin luar biasa besar dengan persenjataan yang lengkap, muncul kemudian rasa bangga dengan banyaknya jumlah pasukan dengan persenjataan yang lengkap. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa yauma hunain idz a'jabatkum kathratukum. Dan ingatlah ketika perang Hunain, ketika membuat kalian bangga banyaknya jumlah kalian, hanya beberapa gelintir orang yang tertimpa oleh penyakit itu. Beberapa orang gelintir. Kata Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ahu wa syafa'ah, tidak sampai dari 10 orang. Sekitar kurang lebih 5 atau 7 orang yang tertimpa oleh perasaan seperti itu. Idh a'jabatkum kathratukum. Menakjubkan mereka, membuat mereka bangga jumlah pasukan yang banyak. Dalam kondisi barakallahu fikum, mereka adalah pasukan sebaik-baik pasukan di muka bumi. Para sahabat. Dalam kondisi mereka dipimpin oleh panglima Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata adanya bangga diri dengan jumlah pasukan itu sesuatu yang memiliki kecacatan pada tauhid. Memiliki kecacatan pada sisi tauhid. Lantas apa kata Allah Azza wa Jalla? Falam tughni ankum syai'a. Tidak berguna sedikit pun bagi kalian jumlah pasukan yang banyak itu. Wadaqat 'alaikumul ardu bima ra'ubat, menjadi sempit bagi kalian bumi yang begitu luas. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari terbirit-birit, mundur ke belakang. Wallahu ta'ala alam, sebatas yang ada ingat sekitar 12.000 orang pasukan, yang tersisa tinggal 200. Semua lari kocar kacir. Tapi ternyata barakallahu fikum, pun pada akhirnya dengan kesabaran 200 orang ini, Allah kembalikan na'am jiwa kobar yang berapi-api, semangat yang menggebu-gebu. Kemudian Allah kembalikan mereka bersatu dan Allah menangkan. Unzuru barakallahu fikum. Di sini penting tauhid. Sebagaimana pula keharusan tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat dalam perang Uhud, Rasul telah berpesan jangan ada satu orang pun yang meninggalkan Bukit Uhud sebelum ada komando dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum musyrikin sudah kocar kacir, muslimin yang di bawah sudah mengambil dan mengumpulkan harta ghanimah. Terlihat oleh yang di atas, oh muslimin sudah mengambil harta rampasan, kita sudah menang, ayo kita bantu saja. Khalid ibn al-Walid yang masih dalam keadaan musyrik mengambil kesempatan itu, menarik mundur pasukannya, mundur lewat belakang Bukit Uhud, naik, dipukullah pasukan inti dari ahli panah, ahli memanah, karena memang posisi ketinggian itu paling strategis dan paling menguntungkan. Akhirnya dengan itu muslimin kalah, jatuh korban sebanyak 70 orang kurang lebih. Rasulullah sampai giginya patah. Disebabkan oleh apa? Tidak taat komando. Menyelisihi sunnah Rasul, menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, dalam kondisi pasukan ini pasukan terbaik di muka bumi, dipimpin langsung oleh Sayyidu Waladi Adam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran kepada mereka dan kepada kita semuanya, bahwa ketika di sana ada penyelisihan terhadap bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut dan menarik pertolongannya. Sehingga kaum muslimin yang ingin berjuang melawan orang-orang kufar, jangan sekedar semboyan ayo kita bersatu. Tidak usah kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Silahkan biarkan saja muslimin yang nyembah kubur, yang kubur, yang pakai jimat, ya jimat. Yang lainnya berbagai macam kebid'ahan. Tidak usah diurus. Jangan kita saling berpecah yang menghilangkan kekuatan kalian. Justru itulah dasar kelemahan kita. Justru perkara-perkara itulah yang bakal menjadi penghalang datangnya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jumlah yang sedikit, tapi tauhid mengakar, sunnah dipegang erat, insyaallah ta'ala Allah berikan kemenangan meskipun jumlah mereka sedikit. Sebagaimana bukti sejarah telah banyak berbicara, yang kata para ulama, al-qasasu junudullah, kisah-kisah sejarah itu bagaikan tentara-tentara Allah. Maksudnya, ay annal mu'anid la yarudduha, orang yang menentang tidak mungkin bisa membantahnya. Orang sejarahnya sudah menunjukkan demikian. Dalam perang Badar, pasukan 3 kali lipat kaum musyrikin melebihi kekuatan muslimin. Allah jayakan mereka. Allah menangkan mereka di atas musuh-musuhnya. Tapi justru di saat mereka pasukannya besar, senjatanya lengkap, muncul sesuatu di dalam hati menyandarkan kepada kekuatan pasukan dan jumlah yang banyak. Allah ingatkan mereka dengan kekalahan yang sempat membuat mereka kocar kacir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, ya ayuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian menolong Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menolong kalian dan menguatkan kaki-kaki kalian. Yang terakhir, laisa hadza ma'nahu anna hadhihi al-marahil munfasilah. Bukanlah bermakna bahwa tingkatan dan fase-fase ini, tahapan-tahapan ini terpisah-pisah. Bima'na annal marhalatal ukhuwah la takunu ma'a marhalatit tauhid, dengan pengertian bahwa tahapan mempersaudarakan tidak bisa digabung dengan tahapan menanamkan tauhid. Fahadihi al-marahil yumkinu an tatadakhal, tahapan-tahapan itu mungkin untuk langsung digabungkan, masuk satu dengan yang lainnya. Tauhid ditanamkan di saat itu, persaudaraan berupaya untuk direkatkan, dan bersamaan dengan itu pula kekuatan tetap kita susun biiznillah, akan datang pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadha, subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.